لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan billahi rahiman rahimakumullah. Assalamualaikum. Malam ini kita akan baca di sesi yang pertama kitab Aslus Sunnah wa Atiqaduddin. Satu kitab akidah, walaupun ringkas namun sangat besar faedahnya. Kitab ini ikhwanabillah rahiman rahimakumullah ditulis oleh Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala Abdurrahman bin Abi Hatim. Abu Hatim namanya sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris. Beliau rahimahullah ta'ala menulis apa yang beliau paparkan dalam risalah ini adalah pertanyaan beliau kepada dua orang imam Ahlus Sunnah, yaitu Abu Hatim ayah beliau dengan Abu Zur'ah. Dan isinya adalah pertanyaan yang beliau ajukan kepada dua orang imam Ahlus Sunnah, yakni Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, terkait dengan akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala masyhur oleh imam Ahlus Sunnah, di antara cerita yang menunjukkan keutamaan beliau rahimahullahu ta'ala ada terkait dengan semangatnya beliau dalam mencari hadis. Beliau rahimahullah ta'ala berkata kepada putranya, kepada Ibn Abi Hatim, kata beliau, aku menghitung di tahun pertama kharajtu fi talabil hadis, di tahun pertama aku keluar mencari hadis, aku menghitung perjalananku masyian, beliau berjalan kaki alfa persakh 1000 parsah. Satu parsah itu kurang lebih 3 mil. Iya. Dengan jalan kaki. Di tahun pertama belajar hadis dihitung, setelah lewat 1000 dia dihitung lagi. Ini Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Ada pun Abu Zur'ah rahimahullahu taala, di antara kisah yang sampai kepada kita yang menunjukkan keutamaan beliau rahimahullahu taala, disebutkan ketika di hari wafatnya beliau rahimahullahu taala Abu Zur'ah, para ulama rai, jadi Razi itu adalah nisbah dari rai, para ulama di negerinya berkumpul. Namun disebutkan untuk mentalkin, iya, membimbing yang baca la ilaha illallah, mereka sungkan. Akhirnya beliau atau para ulama tersebut bersepakat untuk mudzakarah. Mudzakarah hadis di hadapan Abu Zur'ah rahimahullahu taala. Mereka menyebut sanad hadis Abu Zur'ah rahimahullahu taala yang mendengar mudzakarah. Iya, mereka saling mengingatkan satu sama lain sanad hadis. Ketika mendengar itu, maka Abu Zur'ah pun menyatakan, kata beliau, qala haddatsana Bundar. Sampai boleh sebutkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Lalu sebutkan sanad sampai akhirnya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Kemudian tufiya rahimahallahu taala, beliau meninggal dunia. Ini Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Iya, kita baca. Kata beliau, di antara yang menunjukkan terutama risalah ini, ini risalah dimasukkan oleh Imam Al-Adikai rahimahullah di dalam Syarah Usul Itiqad Ahlussunnah Wal Jamaah Al-Adikai rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kata Imam Al-Adikai rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Zaid Asy-Syami qira'atan 'alayhi qala akhbarana Syekh Abu Talib Abdul Qadir bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Yusuf qira'atan 'alayhi wa huwa yasma'u wa asma'u fa qarra bihi qala akhbarana Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Umar bin Ahmad Al-Barmaki qala hadatsana Abu Hasan ibn Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak ibn Ahmad Al-Barza'i qala akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, tadi ibn Abi Hatim namanya Abdurrahman, kunyahnya Abu Muhammad. Berkata Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim as'adahullahu wa radhiyanhu, qala, kata beliau, sa'altu abi, yakni Abu Hatim. Abi yakni Abu Hatim. Namanya Abu Hatim sama dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Aku bertanya kepada ayahku, yakni Abu Hatim, wa Aba Zur'ah, dan kepada Aba Zur'ah, an madzahibi ahli sunnah fi usuluddin, tentang madzhab ahli sunnah, pemahaman-pemahaman ahlu sunnah dalam usul din, dalam masalah akidah. wa ma adraka alaihi al ulama fi jamil amsar, dan apa yang mereka temui, yang keduanya temui dari para ulama di seluruh negeri. Wa ma ya'taqidani min dzalik, dan apa yang keduanya yakini, yakni Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Faqala, maka keduanya berkata, faqala dengan alif tasniyah kembali ke Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kata beliau berdua, adraknal ulama'a, kami dapati para ulama fi jamil amsar, di seluruh negeri. Hijazan, di Hijaz. Wa Iraqan, di Iraq. Wa Misra, di Mesir. Wa Syaman, di Syam. Wa Yamanan, dan di Yaman. Ini para ulama yang mereka berdua temui. Di Hijaz, di Iraq, di Mesir, di Syam, dan di Yaman. Qala fakana min madhhabihim, dan adalah mazhabnya mereka para ulama yang ada di seluruh penjuru dunia dan negeri tadi, annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yankusu. Ini poin pertama dari kitab ini, Aqidah Sunnah wa Jamaah, yang diyakini para ulama kita, yaitu annal imana qawlun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amalan, yazidu wa yankusu, bertambah dan berkurang. Ini poin pertama. Saya ulangi, kata beliau, kami dapati para ulama di seluruh negeri, di Hijaz, di Irak, di Mesir, di Syam, di Yaman, maka mazhab mereka, pemahaman mereka para ulama kita adalah anal imana qaulun wa amalun yazidu wa yankus. Khairullah rahiman rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ketika kita mendapati ucapan para ulama ahlu sunnah, para salaf, mendefinisikan iman itu adalah qaulun wa amalun, tidak bertentangan dengan apa yang sering kita pelajari, bahwasanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ya, ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota badan. Itu yang sering kita pelajari. Iman adalah keyakinan di kalbu, iya, ucapan dengan lisan, dan amal dengan badan. Tidak menyisihi apa yang disebutkan beliau, annal imana qaulun wa amalun. Kenapa demikian? Kata para ulama kita di antara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, karena qaulun di sini, qaulun qalbi dan qaulun lisan. Amal di sini amalun qalbi, amalun lisan, dan amal jawari, sehingga lima. Iya, anal iman qaulun wa amal. Qaulun mencakup dua, qaul qalb dan qaul lisan. Apa itu qaul qalb? Iya, yakni tasdiq, yakni keyakinan, pengakuan, seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman antumina billahi wa malaikatihi wa rusulihi, dan seterusnya. Ini keyakinan di kalbu. Ini kaul kalbi. Apa itu kaul kalbi? Ini keyakinan, pembenaran keyakinan di hati, itu kaul kalbi. Kaul qaulun bil lisan. Qaul bil lisan ini adalah an-nutqu bi syahadati alla ilaha illallah. Mengucapkan kalimat syahadah. Itu kaul lisan. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Ya, kaul, sekali lagi saya ulangi, mencakup dua hal. Kaulun bil qalbi, yakni ini keyakinan, i'tiqad. Kaul bilisan, yakni apa? Membaca dua kalimat syahadah. Wa amalun, dan amalan. Amalan terkait dengan tiga. Amalan hati, amalan lisan, amalan mata badan. Amalan hati misalnya tawakal. Amalan hati contohnya al-khauf. Amalan hati contohnya mahabbah. Amalan hati contohnya raja. Banyak. Ini amalan-amalan hati. Nah, amalan lisan apa contohnya? Banyak. Qiraatul Quran, baca Quran. Amalan lisan contohnya membaca zikir, zikir-zikir. Iya, amalan lisan yakni dakwah, nasihat. Iya. Ini amalan lisan. Kemudian amal jawari jelas, amalan anggota badan, salat, haji, puasa ini. Sehingga lima kesimpulannya. Annal iman qaulun wa amalun. Apa itu? Qaulun qalbi, qaulul qalbi, ucapan kalbu dan ucapan lisan. Kalau qalbi apa tadi? Keyakinan dalam kalbu. Qaul lisan apa tadi? Membaca dua kalimat syahadah. Iya. Adapun amalan, amalan qalbi ini amalah kalbu. Gerakan hati ini tadi mahabbah, tawakal dan semisalnya dan amal ibadah yang dengan hati. Amal lisan jelas, berzikir, baca Quran dan semisalnya. Kemudian amal anggota badan. Qala kata beliau rahimahullahu taala yazidu wa yankusu. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Iya. Dan disebutkan para ulama kita melengkapi apa yang beliau sebutkan. Iya, sering kita dengar apa? Yazidu bertambah dengan ta'ah, dengan ketaatan. Wayan kusu bil ma'asiyah, dan berkurang dengan sebab perbuatan-perbuatan ma'asiyah. Ini khairullah rahimah wa rahimakumullah. Poin yang pertama dari kitab As-Sunnah wa Taqaduddin yang disebutkan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi Arazian, yang mereka dapati dari para ulama yang mereka temui terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy-Syarah bihafidzahullah taala dalam syarahnya menyebutkan beberapa firqah yang menyimpang dalam masalah iman. Kenapa Ahlussunnah kita semua mesti harus mempelajari, mengetahui dan meyakini iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ucapan kalbu dan ucapan lisan, amalan kalbu, amalan lisan dan amalan anggota badan, atau dengan penjelasan dari ulama kita adalah keyakinan dengan hati, iya, ucapan dengan lisan dan amalan anggota badan. Karena dalam masalah iman ini, definisi iman banyak firqah-firqah yang menyimpang. Di antaranya adalah Murji'ah. Iya, Murji'ah saja itu ada yang disebut dengan Murji'ah Jahmiyah, ada disebut dengan Murji'ah Karramiyah, dan ada Murji'atul Fuqaha. Dan tiga-tiganya menyimpang dalam masalah definisi iman ini. Kata beliau, kata Syarabi hafizahullah ta'ala, fa innal Murji'ah, karena orang-orang Murji'ah disebut dengan Murji'atul Jahmiyah. Mereka menyatakan iman itu cukup ma'rifatul qalbi, ma'rifah. Iya, mengenal dengan hati. Walaupun tidak ada i'tiqad keyakinan, walaupun tidak diucap dengan lisan, walaupun tidak dibuktikan anggota badan, yang penting kenal, ma'rifah. Itu sudah iman. Ini ghulatul murji'ah. Iya, mereka murji'atul jahmiyah. Iya. Kalau menurut definisi mereka berarti iblis laknatullah itu mukmin. Karena iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau hafizahullah taala wa hadhihi aqidatul jahmiyah minhum subhanallah. Wa hiya aqidatun kufriyatun wa hiya aqidah iblis. Iya, ini adalah akidah Jahmiyah. Jadi Murji'atul Jahmiyah. Iya, ini akidah yang kufur dan ini adalah akidah iblis. Kenapa kata beliau hafizahullah taala? Karena iblis ya'rifullah. Kalau sekedar mengenal Allah, iblis itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis wa ya'rif ba'dha sifati, mengetahui sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga ketika bersumpah bah, dia bilang, "Fabi izzatika lauqiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka semua." Tahu sifat Allah. Iya. Ini yang pertama. Di antara kelompok yang menyimpang dalam perkara iman adalah Murji'ah Jahmiyah. Yang kedua, Murji'ah Karramiyah, yang ma'ruf dengan Al-Karramiyah, yang mereka menyatakan iman itu cukup an-nutqu bil lisan, cukup dengan ucapan lisan. Yang penting bersyahadat, yang penting aku iman, sudah selesai. Walaupun tidak ada keyakinan, walaupun tidak ada amal. Iya. Berarti bagaimana? Berarti yang menunjukkan sesatnya mereka, berarti kalau iman itu cukup dengan ucapan dengan lisan, walaupun tidak ada akidah keyakinan dalam hati, walaupun tidak ada amalan badan, berarti apa? Berarti munafikun Abdul bin Ubay, pengikutnya orang munafikin mukmin. Ya, karena mereka bersyahadat, mereka beriman. Iya. Ini kenapa pentingnya Rasulullah mempelajari masalah definisi iman. Iya, masalah iman. Yang ketiga adalah Murji'atul Fuqaha. Iya. Yang mereka bilang, iya, iman itu keyakinan dengan hati. Iman itu iya, ucapan dengan lisan. Tetapi kata mereka, amalan itu bukan termasuk daripada iman. Sehingga amalan itu tidak mempengaruhi iman. Ini. Padahal Allah menyatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu menyatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Imanakum, sebutin iman. Apa maksud di sini iman di sini? Hah? Salatnya mereka ke Baitul Maqdis. Dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, mereka awalnya Rasul dan para sahabatnya salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian turun wahyu memansuh, memerintahkan untuk salat menghadap Ka'bah. Sehingga ada sebagian merasa, bagaimana dengan salat kita kemarin? Ya, maka Allah terangkan apa? Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya salat kalian kemarin ke Baitul Maqdis. Berarti apa? Disebut salat dengan iman. Menunjukkan sholat itu ya amalan, termasuk daripada iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman iya bid'un wasittun atau bid'un wasab'un, dua riwayat su'batan. Iman itu ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi ada ucapan la ilaha illallah. Berarti ini apa? Lisan. Wadnaha imatatul adhani tariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa ini? Amalan. Amalan disingkirkan di amal. Amalan. Walhaya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah satu cabang keimanan. Malu amalan hati, amal kalbu hati. Iman itu adalah i'tiqad bil qalbi, dan termasuk amalan ada di hati, kemudian qaul bil lisan wa amal bil jawari. Adapun mereka murjiah fiqh menyatakan tidak, hanya lisan dan hati. Akhirnya mereka pun menganggap iman tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Iya, tidak ada pengaruh amal terhadap iman. Ini yang ketiga. Fadhilah rahimah rahimakumullah. Di antara yang tersesat dalam masalah pengertian iman adalah khawarij. Iya, mereka berpemahaman yang namanya iman itu satu kesatuan utuh, tidak bisa bertambah berkurang, sehingga dengan sebab satu maksiat gugur semua iman. Ini khawarij. Sehingga mereka ada yang mengkafirkan iya orang mukmin dengan dosa besar yang dilakukannya, bahkan ada di antara mereka yang sampai mengkafirkan dengan mutlakul ma'asi. Mutlakul ma'asi, semata-mata maksiat. Dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ucapan seorang tokoh khawarij. Yang dinukil Imam Al-Barbahir rahimahullah ucapannya sebagiannya. Seorang tokoh khawarij yang ekstrim bahkan menyatakan walaupun seorang berdusta dan gurau dalam dustanya, dia kafir. Ini nih, ada yang masyhur khawarij itu mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Tapi ada tokoh-tokoh mereka, sebagian sekte mereka juga mengkafirkan muslimin dengan sebab dosa kecil, dengan mutlakul ma'asi. Iya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ini yang pertama, al-iman adalah qaulun wa amalun. Kita ulangi, yakni qaulun, qaulul qalbi wa lisan, wa amalun yakni wa amalul qalbi wa lisan wa jawari. Yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Terkait dengan masalah dalil, saya kira sering kita dengar, iya di antaranya dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman yang sempurna imannya adalah orang-orang yang ketika diingatkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia lalai dari kewajiban, ketika hendak berbuat maksiat diingatkan ittaqillah, tergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatum imana, bertambahlah iman mereka. Iya. Adapun terkait dengan masalah berkurangnya iman, Imam Asy-Syarabi hafizahullah taala menyebutkan dalilnya adalah hadis syafa'ah. Terkait dengan masalah syafa'ah, kemudian yang pernah saya baca di Ma'arijul Qabul, di kitab Ma'arijul Qabul, Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau, di antara hadis yang paling sharih hadis yang paling tegas menunjukkan iman itu bisa turun, itu adalah hadis Hanzalah radhiyallahu anhu. Ingat ya, hadis Hanzalah yang saya ulang. Atau Syahabid al-Hakami rahimahullah, Syahabid al-Hakami rahimahullah, di antara atau hadis yang paling menunjukkan, dalil paling menunjukkan tentang iman itu bisa turun, itu hadis Hanzalah. Ingat enggak? Hah? Ketika beliau mengadu, ketika beliau bertemu dengan Abu Bakar, ditanya, gimana kabarmu ya Hanzalah? Terus beliau menganggap, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, Hanzalah khawatir terkena nifak. Ingat enggak? Ingat ya? Akhirnya ditanya, kenapa? Abu Bakar pun khawatir seperti yang terjadi pada Abu Hanzalah. Akhir berdua datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, bagaimana engkau wahai Hanzalah? Kata beliau, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah khawatir kena nifak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa? Ingat ya? Ingat ya? Gitu. Kata Hanzalah ya Rasulullah, kalau kami sedang di majlis engkau, mendengar nasihat-nasihat engkau, kami seakan-akan melihat surga dan neraka itu seperti ra'yi ain, melihat langsung. Artinya apa? Di majlis ilmu, iman naik. Di hadapan Rasulullah SAW itu iman naik. Iya. Tapi Rasulullah, wa idza raja'na, kalau kami pulang ke rumah, iya, kami tersibukkan keluarga kami, disibukkan oleh urusan-urusan kami, nasina katsira, kami lupa dengan apa yang kami rasakan di majlis itu. Artinya apa? Ketika di luar majlis ilmu berpisah dengan Rasulullah SAW, beliau merasakan turunnya iman. Itu kata beliau rahimahullah Syekh Hafidz Al-Hakami dalam Ma'adul Qabul, dalil yang paling menunjukkan tentang iman itu turun itu hadis Hanzalah. Iya. Sehingga hadis beliau rahimahullah rahimakumullah, di antara yang disebutkan terkait dengan masalah ini, sehingga kata para ulama kita, min fiqhir rajul, di antara bentuk bukti kefaqihan seseorang itu adalah an ya'lama an yash'ura, dia tahu, dia merasa mata yat'u imanu, kapan iman itu berkurang. Dia merasa tadi seperti Hanzalah radhiyallahu anhu, merasa kapan iman naik, kapan sedang turun. Iya. Bagaimana dia kepada Rasulullah SAW perasaan dia, bagaimana ketika pulang ke rumah. Di antara bentuk bukti kefaqihan seseorang adalah dia bisa merasakan, ia mengetahui kapan iman sedang naik, kapan turun. Jadi ketika sedang turun, berupaya untuk bagaimana dia menaikkan imannya. Nah, hadirin rahiman rahimakumullah, di antara tanda seorang itu sedang turun imannya, ketika dia merasa enteng untuk melakukan satu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Merasa mudah untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tanda sedang turunnya iman seseorang adalah ketika dia merasakan keras kalbunya. Iya, sulit. Iya, untuk khusyuk dalam membaca Al-Qur'an, sulit untuk mencerna, memahami, iya, apa yang dinasihatkan kepada dia dalam durus, dalam pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan. Iya, sulit tersentuh dengan nasihat-nasihat. Keras hatinya. Kalla balrana kulubuhum makanu yaksibur. Iya. Karena sebab perbuatan dosa, akhirnya titik hitam terus dalam kalbu, sehingga keras hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut, kalla balrana ala kulubuhum makanu yaksibur, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza adzaba, jika dia berdosa, nukita fi qalbihi nuqtatan sauda, di titik hitam di kalbunya, saudir kita. Fa in taaba wastaghfara, kalau dia bertaubat, beristighfar, saqula qalbuh, akan kembali bersih hati. Fa in zada zadat, tapi kalau dia nambah dosa maka nambah juga titiknya. Hatta ta'lu qalbah. Itulah kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, kalla balarana qulubuhum ma kana yaksibun. Nah, di antara tanda yang harus kita rasakan, kita tahu ketika turunnya iman adalah at-takasul an ta'atillah. Mulai ada rasa bermalas-malasan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, mulai ada malas-malasan salat berjamaah. Sudah mulai ada rasa malas untuk talabul ilmi. Turun semangat, futur. Nah, yang terakhir ikhwan rahiman rahimakumullah, Sumithamin rahimahullah ta'ala di dalam syarah Aqidah Wasitiyah menyebutkan asbab ziyadatil iman, ya, sebab-sebab upaya untuk bisa menaikkan iman, menambah iman. Boleh sebutkan empat. Kata beliau, wasbabu ziyadatil iman arba'atun, ada empat. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fainahu kullama izdada al-insan ma'rifatan billah wa asma'i wa sifatihi izdada iman. Kata Sumithaymin rahimahullah, karena semakin seorang itu bertambah pengetahuannya, bertambah dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, maka bertambah imannya. Bahkan ikhwan rahiman rahimakumullah, Ibn Rajab al-Hambali punya satu risalah, Al-Khusyu' fi Shalah. Al-Khusyu' fi Shalah. Dalam kitab tersebut, saat tersebut beliau nyatakan, kata beliau rahimahullah ta'ala, akhsya'un nas a'rafuhum billahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, orang yang paling khusyuk itulah orang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dia tahu, mengenal, mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, semakin dia bisa khusyuk dalam hidupnya, dalam ibadahnya, dia tak dalam salatnya. Akhsya'un nas a'rafuhum billahi subhanahu wa ta'ala. Maka itu di antara faedah kita mempelajari kitab-kitab masalah semua sifat, kitab-kitab akidah, ya Al-Wasithiyah dan yang lainnya. Yang kedua, kata Sumithaymin rahimahullah ta'ala adalah an-nawaru fi ayatillahi kauniyah wa syar'iyah. Yang kedua, untuk menaikkan iman, menambah iman adalah dengan seorang menelaah, mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat kauniyah, ya, alam semesta ini termasuk dirinya, dan ayat-ayat syar'iyah, yakni dia mengkaji, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, untuk menambah iman, kata beliau rahimahullah taala adalah kasratut taat wa ihsanuha. Ya, memperbanyak ketaatan dan memperbagus ketaatan. Karena yang ternilai bukan hanya banyak, tapi yang ahsan, yang terbaik. Sehingga memperbagus dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi, karena iman itu yazid wa yankus, yazid bi ta'ah. Ya, dengan ketaatan. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah ta'ala adalah tarkul ma'siyah taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ya, dengan niat taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan karena takut kepada Allah, ya, karena taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya mau baca satu kitab lagi, insyaallah kitab Adabul Mufrad, mungkin pada lisan insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.